drope puntoning laku tumuju dateng Gusti zat kang amur potu mati manunggaling kawulo Gusti trentek ati bakal dumati mukti ingsun tanpa pirang.